Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unzila alayna al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah inspiratif pendengar RRI rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam ruang dengar kita di acara Penyejuk Hati. Semoga hati kita pada saat ini dalam keadaan sejuk dengan bahasa-bahasa Quran, dengan mendengarkan Al-Quran, dengan budaya yang kita mulai kembangkan saat ini, yaitu budaya dengar Al-Quran, budaya baca Al-Quran, budaya paham atau tadabbur Al-Quran, budaya menghafal Al-Quran, dan budaya untuk mengamalkan Al-Quran. Insyaallah kita mempunyai keberkahan dan Al-Quran bisa menjadi guidance atau petunjuk dalam kehidupan kita. Amin. Baik, pada saat ini kita masuk pada season Surah An-Nur, Surah ke-24 ayat 27 tentang pedoman untuk memasuki rumah orang lain. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu mengingatnya. Ikhwah inspiratif rahimakumullah, kajian dalam ayat ini membicarakan fokusnya tentang bagaimana metode atau jalan kekhawatiran-kekhawatiran sesuai dengan ayat-ayat yang sebelumnya berbicara tentang sebuah peristiwa if, yaitu peristiwa antara penggunjingan Aisyah dan Sofwan dalam tanda petik bicara tentang penggunjingan tentang perzinahan. Maka di sini Allah memberikan gambaran kepada kita dalam ayat ini bahwa metode-metode yang mungkin bisa menjadikan kita terjebak dalam isu itu adalah yang pertama bicara tentang bagaimana kita memasuki rumah orang lain agar kiranya kita tidak terjebak dalam isu-isu tersebut. Maka perintah di sini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan masuki rumah yang bukan rumahmu. Hal ini menjadi inspirasi sebenarnya jikalau kita merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan normatif Indonesia seperti KUHP, itu ada pasal 550 junto pasal 551 tentang bagaimana tidak boleh masuk pekarangan orang lain. Kita lihat ini konteks dalam jangka yang lebih besar, ini bicara kampung, bicara provinsi, bicara bahkan negara, imigrasi gelap, ini juga menjadi masalah sebenarnya. Maka daripada itu, ayat ini sebenarnya adalah sebuah inspiring buat peraturan-peraturan yang kemudian muncul dalam akhir-akhir ini. Bagaimana proses kita bersosial untuk tidak memasuki sebuah tempat, sebuah wilayah, atau di sini diibaratkan dari medium terkecil yaitu rumah. Hatta tastaknisu wa tusallimu ala ahliha. Tastaknisu di sini merujuk pada tafsir Syarawi, berasal dari kata anis atau jinak. Tastaknisu ini adalah minta izin, cuma dengan cara yang baik-baik. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberikan salam kepada ahli yang punya rumah tersebut dengan baik-baik pula. Maka dalam kita bertamu kepada rumah orang lain, itu dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, sehingga nanti akhirnya tidak menyebabkan fitnah, apalagi ketika tidak ada orangnya. Ikhwah inspiratif rahimakumullah, disinilah Al-Quran menggambarkan secara tegas dan jelas bahwa ruang preemptif dan preventif dalam Islam bukan tujuannya untuk menghukum penzina, cuman langkah-langkah untuk mencapai pada konteks rajam 100 kali cambukan itu melalui panduan-panduan yang panjang baru sampai pada konteks refresifnya. Maka daripada itu, zalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hal ini yang lebih baik bagi kamu dan harus selalu diingat. Tadzakkarun ini berkesinambungan, intens, tidak boleh sekali dua kali saja. Dan ini yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika ada orang masuk tanpa izin ke rumah yang bersangkutan, diidentikan sebagai pencuri. Atau apapun yang terjadi di rumah itu tanpa izin, kitalah bisa dikenakan jadi tersangkanya. Insya Allah, di sini ada Ustadz Zainal dan ada Ustadz Perdana yang akan mengkaji lebih dalam lagi ayat ini. Baik, silakan Ustadz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, menarik kita pembahasan kita pada hari ini ketika Allah menerangkan ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan masuk ke rumah, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fadli kenapa kemudian tiba-tiba Allah berbicara tentang masuk rumah. Sebelumnya Allah berbicara tentang tuduhan, jangan menuduh wanita-wanita yang baik melakukan perselingkuhan dan sebagainya. Tiba-tiba cerita masuk rumah. Salah satu jawabannya adalah ini adalah cara Allah ya sebagai tindakan preventif bagi kita. Kalau kita lakukan maka akan mengurangi terjadinya fitnah ke depannya. Ya. Nah, cukup menarik kalau kita perhatikan melalui ayat ini bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan sampai hal yang paling mungkin sederhana yang kita anggap itu biasa-biasa saja. Tetapi ingat baik-baik bahwa ini adalah etika yang diajarkan oleh agama dan pasti akan memberikan dampak yang jauh lebih dampak yang besar kalau ternyata kita lakukan dan akan memberikan dampak negatif yang besar kalau ternyata tidak kita indahkan. Nah, nanti di dalam surah An-Nur ini kita akan mendapatkan banyak sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita etika. Wa qulil mu'minina yaqudu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wahai para lelaki, hendaklah kamu menundukkan pandangan kamu kalau melihat wanita. Jangan dipelototin. Konon lagi kalau dipelorotin. Nah, itu bahasa kita sekarang ya. Jangan melihat wanita itu seakan-akan menelanjanginya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Petundukkan pandanganmu. Dan ini bukan hanya untuk laki-laki saja. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Juga kepada para wanita, jangan mandang laki-laki itu pandangan nafsu, ya, atau pandangan terhadap laki-laki itu pandangannya tajam. Nanti orang bisa salah sangka. Ya, banyak lagi yang lain ya. Ya ayyuhallazina amanu liyastazinukumul lazina ma malakat aymanukum wal lazina lam yablughul huluma minkum dan seterusnya nanti insyaallah akan kita bahas. Sampai hal yang paling kecil Allah Subhanahu wa taala coba untuk mengatur kehidupan kita. Ini adalah etika dan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu terbimbing di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan manfaat yang positif yang begitu sangat banyak. Sebaliknya, kalau ternyata etika ini sudah mulai tidak kita indahkan, kita anggap sebagai suatu hal yang biasa. Ngapain sih ya kalau masuk ke rumah hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ada dua di sini. Berbicara yang baik, minta dengan cara yang baik ya, minta izin dengan cara yang baik dan beri salam. Ya, dan itu sudah mulai hilang saat sekarang ini. Masuk ke rumah orang memang ucapkan salam tapi bukan dengan cara yang baik. Waalaikumsalam. Ya, ada yang dengan cara yang sangat kasar begitu. Walaupun sebenarnya tidak nampak kasar tetapi caranya itu yang kasar. Ada yang tidak mengucapkan salam tapi dengan bahasa yang baik. Ya, Pak, Bu, tok tok tok tok, tidak juga mengucapkan salam. Di dalam agama Islam kita diajarkan etika dan etika itu sangat penting buat kita. Pada saat ternyata kita tidak meninggalkan etika itu, maka kita bisa melihat saat sekarang ini kondisi di dalam kehidupan masyarakat itu sedikit jiwa-jiwa kita terasa resah dan merasa kurang aman. Karena apa? Karena secara perlahan kita tidak mengikuti dan melaksanakan etika-etika yang diajarkan oleh agama kepada kita. Saya kira itu. Ya, saya tambahkan sedikit. Ayat 26 bercerita tentang orang-orang baik dan orang-orang buruk. Di ayat 27 ada satu etika yang membedakan ini orang baik atau orang buruk. Bagi calon, bagi orang yang belum berumah tangga, kita bisa melihat calon menantu atau mertua dari penampilan dia memasuki rumah itu. Jadi ayat 26 dengan 27 sangat terkait. Kalau orangnya baik, maka masuk rumahnya pun dengan cara yang baik-baik. Dia orang baik, maka etika dia pelihara, dia jaga. Ada kaidah-kaidah mengenai hak milik dan hak pribadi orang lain yang tidak boleh dilanggar begitu saja. Walaupun kita nanti akan menjadi bagian orang dalam, tapi sekarang kita bukanlah bagian dari orang dalam. Maka harus ada etika itu. Inilah yang diatur oleh Islam. Inilah gambaran dari kehidupan yang sopan, yang baik, dan bersih. Islam itu agama yang mengatur tidak saja hubungan baik dengan Allah, tapi juga hubungan baik dengan sesama manusia, sampai hal yang terkecil, termasuk di dalamnya pedoman untuk memasuki rumah orang lain dengan cara izin dan memberi salam. Baik, terima kasih Sekolah Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana dalam kajian An-Nur, Surah An-Nur ayat ke-27, ayat ke-28. Dan ayat ke-27 ini jelas bagi kita, dan kesimpulannya adalah bahwa Islam masuk pada rongga-rongga yang paling kecil dalam kehidupan, bagaimana menghormati hak-hak privasi seseorang tentang hak atas rumahnya. Dan insya Allah ini bisa menjadi mizan sosial, timbangan sosial, menjaga etika sosial kita dan interaksi dengan baik di masyarakat. Insya Allah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.